السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat sehat, dan juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua berjalan di atas siratal mustaqim. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita ingin melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja' pertemuan ke-92, membahas pembahasan yang baru yang berjudul Kitabul Hudud, kitab tentang permasalahan pidana. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Kitabul Hudud Wazzani Ala Dharbain. Orang yang melakukan perzinahan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata beliau, adalah muhsan, berzinah dalam kondisi dia sudah pernah menikah, sebagaimana nanti akan kita baca hadisnya. Yang kedua adalah wa ghairu muhsanin. Jadi ada yang muhsan, ada yang ghairu muhsan. Tentunya nanti hukumnya berbeda antara muhsan dengan ghairu muhsan, itu hukumannya berbeda. Fal muhsanu hadduhu ar-rajmu. Adapun yang muhsan, yaitu orang yang sudah pernah menikah, baik pernikahannya masih atau sudah berpisah, bercerai misalnya, yang pasti dia adalah pernah menikah dengan pernikahan yang syar'i, lalu ada hubungan suami istri, jika seandainya orang seperti ini melakukan perzinahan, maka dia digolongkan ke dalam muhsan. Maka hadduhu, hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya adalah ar-rajmu, hukuman rajam. Tentunya para pemirsa Niaga TV pernah mendengar istilah rajam, yaitu dilempar dengan batu sampai meninggal. Itu hukuman rajam. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala membawakan beberapa dalil terkait dengan pernyataan Al-Qadi Abi Syuja' yang mengatakan bahwasanya hukuman seorang yang muhsan yang sudah menikah adalah dirajam. Yang pertama adalah marwahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Apa yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abi Hurairah? Abu Hurairah bercerita, satu ketika datang seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Nabi sedang berada di dalam masjid. Maka laki-laki itu memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ya Rasulullah, inni zanaitu." Ya Rasulullah, aku berzina. Masyaallah. Ada laki-laki menemui Rasul di masjid lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku berzina." Artinya dia mengakui dirinya telah berzina. Fa'arada anhu. Maka Nabi berpaling dari orang ini. Seolah Nabi tidak memperdulikan ucapan orang ini. Nabi berpaling. Nabi tinggalkan orang ini. Dalam riwayat namanya adalah Ma'iz ibni Malik al-Aslami. Ma'iz ibni Malik al-Aslami. Nabi tinggalkan. Iya. Hatta raddada alaihi arba'a marrat. Dan dia mengulang-ulangnya sebanyak 4 kali. Artinya dia berkata, "Ya Rasulullah, aku sudah berzina." Dan kalimat itu dia ulang-ulang sebanyak 4 kali. Falamma syahida ala nafsihi arba'a syahadat. Maka ketika dia sudah bersaksi atas dirinya bahwa na'udzubillahi min dzalik, dia telah berzina dengan 4 kali persaksian. Da'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kembali memanggilnya. Nabi berkata, "Abikal junun? Kamu sudah gila? Kamu sudah gila atau bagaimana ini?" Ya. Kita perhatikan ya, bagaimana bahwa orang yang berzina ya, hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya adalah as-satr. Ketika seorang muslim melakukan sesuatu yang sifatnya aib, hukum asalnya ditutup. Tetapi permasalahan orang ini, ya, sahabat Nabi ini Ma'iz, dia mengaku dengan 4 kali persaksian. Maka Nabi berkata, "Abika junun, apakah kamu ada masalah, gila atau bagaimana?" Dia berkata, "Lah, ya Rasulullah, aku normal, aku tidak gila." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fahal ahsanta?" Yaitu, "Fahal tazawwajta?" Apakah engkau sudah menikah? Engkau mengaku sudah berzina dan minta dihukum. Apakah engkau sudah menikah? Qala na'am. Maka Nabi berkata, "Na'am." Ya, Ma'iz mohon maaf berkata, "Na'am. Iya, saya sudah menikah." Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhhabu bihi farjumuhu." Ya sudah, bawa orang ini dan rajam dia. Bawa orang ini dan rajam dia. Qala Jabir, Jabir berkata, "Fakuntu fi man rajamahu." Dan aku termasuk orang yang merajam, ikut merajam bil musalla. Ya, di tempat di mana biasa dilaksanakan salat Id dan lain sebagainya. Falamma adlaqtuhu al-hijarah harab. Tatkala kami mulai melempari dia dengan batu, dia lari, kabur. Ya. Dia mengaku. Dia bersaksi dengan 4 kali persaksian atas dirinya. Nabi bertanya, "Apakah Anda gila?" Tidak. Lalu ketika hukuman rajam sudah mulai dilaksanakan, dia harab. Dia kabur. Fa'adraknahu bil harrah. Maka kami mendapatkannya di satu tempat yang bernama Harrah. Farajamnahu. Dan kami merajam orang tersebut. Ya. Ini dalil ya. Dalil dari hadis yang sahih. Ma'asirul muslimin. Bahwa hukuman seorang yang muhsan. Yaitu mutazawwij. Orang yang sudah menikah. Ketika dia melakukan perzinahan, melakukan hubungan suami istri, bercampur, ya, tanpa ikatan yang syar'i, itu disebut dengan zina, maka hukumannya adalah ar-rajmu, yaitu rajam. hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, begitu pun dari sahabat Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, telah datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, aku mohon kepadamu agar engkau menghukumi kami atau menghukumi di antara kami bi kitabillah, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersamanya berkata, wa kana afqahu minhu, dan orang itu lebih paham daripada orang yang tadi membuka pembicaraan, ya, membuka ucapannya kepada Nabi. Faqal sadaq, orang yang kedua berkata, benar ya Rasulullah, selesaikan permasalahan di antara kami dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan izinkan aku berbicara ya Rasulullah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul, katakan, ada apa? Laki-laki yang kedua ini berkata, sesungguhnya anakku laki-laki adalah asifan fi ahli hadha. Aku punya anak laki-laki ya Rasulullah, dan anakku ini bekerja di rumah orang ini. Orang yang pertama kali tadi berbicara, anakku bekerja di rumah orang ini. Fazana bimra'atihi, maka terjadilah kejadian di mana anakku tersebut berzinah dengan istrinya. Jadi orang yang bekerja ya berzinah dengan tuannya, dengan majikan tempat dia bekerja. Dan ini sering terjadi. Ya, fitnah yang begitu besar, apalagi di akhir zaman seperti ini. Kalau di zaman Nabi terjadi, apalagi di zaman kita. Lalu apa yang terjadi? Maka aku pun, kata orang tua si pemuda ini, maka aku pun telah memberikan 100 ekor unta ya dan pelayan untuknya sebagai semacam tebusan atas kesalahan tersebut. Wa inni sa'altu rijalan min ahli al-ilm, dan aku sebenarnya sudah bertanya kepada beberapa orang yang berilmu. Fa akhbiruni anna alai anna ala bani jilda mi'atin wa tagribi am. Dan jawaban mereka sebenarnya jelas. Anakku itu harus dipukul mi'ah 100 kali, ya. Jilid dari kata kulit, ya, dipukul badannya 100 kali. Dan diusir, diasingkan selama 1 tahun. Wa anna 'ala imra'ati hadha ar-rajm. Adapun atas istri dari laki-laki ini dirajam. Itu perkataan orang yang kedua. Jelas ya? Jadi ada dua orang datang kepada Nabi, yang pertama membuka pembicaraan, dia meminta agar Nabi menyelesaikan perkara dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, orang kedua pun menyambung, dia meminta izin berbicara kepada Nabi, lalu dia menceritakan duduk permasalahannya, yaitu anaknya dia bekerja di rumah orang yang membuka pembicaraan, lalu terjadi perzinahan, dia sudah memberikan 100 ekor kambing dan pelayan, lalu setelah itu dia minta agar Nabi menghukumi di antara mereka. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya. Ini sumpah, demi yang jiwaku berada di tangannya. La'aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. aku akan putuskan perkara ini dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Al-mi'ah wal-khadim rudda alaika. Adapun 100 ekor kambing dan pelayan yang kau berikan kepadanya, kembalikan. Itu dikembalikan kepadamu. Wahai orang tua dari pemuda yang berzina, itu dikembalikan kepadamu. Wa ala benika jildu mi'atin wa tagribu am. Adapun hukuman atas anakmu itu, anakmu yang berzina dan dia belum menikah, hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan atau diusir dari kampung ini selama 1 tahun. Ya, jadi dipukul 100 kali. 100 kali pukulan, lalu diasingkan ke tempat yang jauh selama 1 tahun. Ini hukum atas pemuda yang ghairu muhsan, yang belum menikah. Lalu Nabi SAW berkata, waya Unais, wahai Unais, kata Nabi SAW, Unais di sini bernama Ibnu Dhahhak Al-Aslami. Ibnu Dhahhak Al-Aslami. Waya Unais, kata Nabi, ugdu ala mra'atin. Kamu berangkat temui wanita yang berzinah itu. Berarti istri orang yang pertama. Fasalha, tanya kepada dia, apakah benar dia sudah berzinah? Fa'ini'tarafat farjumha. Dan kalau dia mengaku bahwa dia sudah berzinah, maka rajamlah dia. Rajamlah dia. Tentunya dua dalil ini, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dua-duanya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan dua-duanya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita semua tentang hukuman orang yang berzinah sedangkan dia adalah muhsan, orang yang sudah menikah. Hukumannya adalah ar-rajmu, itu dirajam sampai mati. Ya. Berarti dosa ini bukan dosa sembarangan, dosa yang besar, pelanggaran yang serius. Kabirah min kabairi dzunub. Ini adalah dosa besar di antara dosa-dosa yang besar. Oleh karenanya hukumannya pun maksimal, dirajam. Ya. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Qadi Abi Syuja' berkata, wa ghairul muhsan hadduhu 100 jaldatin wa tagribu amin. Adapun kalau yang berzinah adalah ghairu muhsan, yang belum menikah, maka hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali, wa tagribu amin, dan diasingkan, disuruh keluar dari kampungnya ke tempat yang jauh selama 1 tahun. Dalilnya ma'asyiral muslimin adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nur ayat yang kedua. Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Pezinah, baik perempuan atau laki-laki, jilidlah mereka, deraklah mereka, pukullah mereka, mi'ata jaldah, dengan 100 kali deraan, jilid. Wala ta'khudkum bihima ra'fatum fi dinillah. Dan janganlah rasa kasihan kalian menghalangi kalian untuk melaksanakan, menegakkan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaknya di dalam pelaksanaan hukuman itu disaksikan atau dilihat sekelompok orang Islam. Ya, tentunya sebagai pelajaran. Dan dalam rangka memberikan efek jera untuk pelaku tersebut. Ayatnya jelas. Ya, dipukul ya, kulitnya atau punggungnya dengan apa 100 kali pukulan. Ini kalau ghairul muhsan, ya. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya mengasingkan atau mengusir orang itu selama 1 tahun adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim as-sabiq. Apa yang sudah kita baca tadi ya, hadis Bukhari dan Muslim, kisah 2 orang yang datang kepada Nabi meminta keputusan kaitan dengan seorang pekerja yang berzinah dengan istri majikannya. Itu Nabi berkata, adapun anakmu ini didera 100 kali dan ditagrib, yaitu diusir ke tempat yang jauh selama 1 tahun. Itu dalilnya. Begitupun dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Zaid ibn Khalid berkata, سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَأْمُرُ فِي مَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ. Nabi memerintahkan atas orang yang berzinah dan dia belum menikah, جِلْدَ مِعَتٍ وَتَغْرِيبَ آمِنْ. Nabi memerintahkan agar dipukul 100 kali, didera 100 kali, dan diasingkan selama 1 tahun. Ya. Qala ibnu Shihab, wa akhbarani Urwah ibnu Zubair, telah mengabarkan kepadaku Urwah ibnu Zubair, seorang tabi'in, anak dari Zubair ibnu al-Awwam, anna Umar ibnu al-Khattab gharraba thumma lam tazal tilka sunnah, bahwa Umar bin Khattab pernah mengusir orang yang berzina dan itu telah menjadi sunnah yang dilakukan oleh siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam riwayat Imam Muslim ma'asyiral muslimin dari hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bikru bil bikri jildu mi'atin wa nafyu sanatin. Ketika ada pemuda, bujang dan gadis misalnya berzina, maka mereka didera 100 kali dan diusir selama 1 tahun. Ya. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Ah, ini dia ya. Jadi ada 2 jenis. Ada muhsan dan ada ghairu muhsan. Yang zinahnya muhsan maka dirajam sampai meninggal tentunya. Adapun yang ghairu muhsan adalah didera sebanyak 100 kali deraan. Ya, didera sebanyak 100 kali. Dan diasingkan, diusir ya selama 1 tahun. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin wa tagribu amin. Tagribu amin. Selain dia didera 100 kali, dia pun ditagrib, diusir ke tempat yang jauh selama 1 tahun. Ila masafatil qasr. Dan yang dimaksud dengan tempat yang jauh itu harus sampai pada jarak safar. Artinya tidak bisa cuman lain kecamatan. Ya. Atau tidak bisa diusir tapi dekat. Itu namanya bukan pengusiran, itu bukan pengasingan. Paling minimal adalah masafatul qasr. Ya. Yaitu antara berapa, 70 kilo atau 75 kilometer. Ya, harus masafatul qasr, ya. Li'annahu la ya'uddu safaran, kalau dekat ya tidak dianggap safar, kalau kurang dari jarak safar itu tidak disebut safar. Wa la yahsul bihil maqsud, dan maksud pengusiran ya tidak didapatkan. Ya. Dan ini sama, baik berlaku atas laki-laki ataupun perempuan. Ya. Walaupun nanti bedanya kalau perempuan, kita usir, tetapi dia harus ditemani oleh mahramnya. Ya, kata beliau, wajibu alal unsa antustahab ma'aha mahroman. Adapun wanita, dia harus didampingi dengan mahramnya, diusir ke tempat yang jauh dan harus bersama mahramnya. Wa syara'itul ihsan arba'un. Adapun syarat seseorang dikatakan muhsan itu ada empat. Yang pertama adalah al-bulug. Al-bulug. Dia harus orang yang sudah balig. Dia adalah orang yang sudah balig. Yang kedua, al-aqlu. Dia orang yang berakal alias tidak gila. Yang ketiga, al-hurriyah. Al-hurriyah. Dia adalah orang yang merdeka. Yang keempat, wujudul wat'i nikahah sahih. Yang keempat adalah, orang itu telah melakukan percampuran suami istri di dalam satu ikatan pernikahan yang sah. Ya, dia harus sudah pernah melakukan hubungan suami istri di dalam satu ikatan pernikahan yang sah. Berarti ada empat ya. Al-bulugh, wal-aqlu, wal-hurriyatu, wa-wujudil wat'i fi nikahin sahihin. Ya. Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata, menjelaskan ucapan Al-Qadi Abi Syuja', ay ayyakuna zani qad sabaqa lahu an tazawwaja wa jama'a zawjatah. Maksudnya adalah, yang berzinah tersebut, agar disebut muhsan, bahwa dia sudah pernah menikah dan mencampuri istrinya. Wa kana aqdu zawajihi sahihan. Dan akad pernikahannya harus akad yang benar, bukan akad yang batil, tapi harus akad yang sahih. Listifaihi. Apa itu akad yang sahih? Yaitu akad yang di dalamnya telah lengkap syarat-syarat, rukun-rukun yang disebutkan oleh syariat. Misalnya, mereka menikah dengan adanya wali atau adanya saksi dan semisalnya. Jadi kapan sih seseorang dikatakan dia itu muhsan? Yang kalau dia berzinah dirajam sampai mati, pertama dia harus balig, berakal, ya. Lalu dia merdeka dan dia sudah pernah bercampur dengan istrinya di dalam satu ikatan pernikahan yang sahih, yang benar, yang sah. Apa itu pernikahan yang sah? Yang memenuhi syarat-syarat pernikahan yang ditentukan oleh syariat. Apa contohnya? Ada wali, ada saksi, dan lain sebagainya. Wa kadzalika az-zaniyah. Dan ini pun berlaku atas wanita. Antakuna qad sabaqa laha an tazawwajat wa jama'aha zawjuha. Wanita disebut muhsan kalau dia sudah pernah menikah dan dia sudah pernah dicampuri oleh suaminya dan di dalam ikatan yang sahih, ikatan yang sah. Wala yushtaratu an yakuna az-zawaju mustamirran. Dan tidak disyaratkan pernikahan itu harus langgeng. Artinya kalau dia pernah menikah dengan pernikahan yang sah, lalu bercampur, lalu bercerai, lalu berzinah, dia disebut muhsan. Dia disebut muhsan. Oleh karenanya beliau berkata, balau hasalal firaq ba'da hadza. Walaupun setelah itu wanita itu diceraikan misalnya, tapi kalau dia sudah pernah menikah, pernikahannya sah, kemudian dia dicampuri oleh suaminya, lalu di kemudian hari, na'uzubillahi min dhalik, dia berzinah, maka itu disebut dengan zinah apa? Muhsan. Fa'idha faqada au fukida wahidun min hadhil arba, lam yu'addu az-zani muhsan. Tapi kalau hilang salah satu dari empat syarat ini, balig, berakal, hurriyah, merdeka, dan telah menikah dengan pernikahan yang sah, kalau salah satu dari empat syarat ini hilang, maka tidak disebut dengan muhsan. Wala yuqamu alaihi haddur rajam. Dan tidak dilaksanakan atasnya hukuman rajam. Bal yujlad wa yudrab kal bikr.

Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami, layanan telepon di 0812-1998-1555. Dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Hari ini kita masih melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja, disertai dengan penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib dalam kitab beliau At-Tadhib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan keberkahan. Pertanyaan yang pertama adalah, kalau kita safar, apakah masih mendapatkan pahala kalau kita menjalankan puasa Ayyamul Bid tapi kita mampu menjalankannya, hamba Allah di Jakarta? Wallahu alam bisawab, ya. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya berpuasa bagi orang yang sedang dalam kondisi safar itu diperbolehkan kalau memang dia kuat dan kalau memang dia sehat dan puasa tersebut tidak akan mengganggu safarnya, maka tidak masalah, ya, tidak masalah. Tetapi kalau dia merasa lemah ketika dia safar, merasa tidak kuat, ya, maka berbuka lebih utama, ya. Tapi kalau dia berpuasa dan dia kuat, tidak ada masalah. Apalagi zaman sekarang safarnya itu alhamdulillah lebih ringan karena alat transportasi yang mudah, nyaman. Dia ingin berpuasa, maka itu adalah sesuatu yang baik. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i dikatakan bahwa bagi orang yang kuat, maka ketika safar berpuasa lebih baik. Berdasarkan firman Allah, wa antasumu khairul lakum. Seandainya kalian berpuasa, itu lebih baik bagi kalian. Tapi bagi yang ingin mengambil rukhsah keringanan, apalagi puasa yang wajib, ya, itu Allah katakan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau memang tidak sanggup berpuasa ketika safar, maka tinggal diqadha di hari yang lain. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa benar kita orang Islam tidak boleh bersalaman, berjabat tangan dengan orang non-muslim? Allah alam bissawab, apabila laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Saya bersalaman dengan seorang Nasrani laki-laki atau seorang yang beragama selain Islam, tidak masalah. Adapun apa namanya firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis, dijelaskan oleh para ulama, najisnya adalah najis i'tiqad. Ya, najis keyakinan. Adapun secara fisik tidak najis, tapi secara keyakinan, secara i'tiqad mereka najis. Najis dalam arti mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas. Itu dia. Adapun fisiknya tidak masalah. Kita bersentuhan, memakan sembelihan mereka dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah seorang suami tiap ada bertengkar mengucapkan pisah, itu sudah gugur talaknya? Dari Nenek Azuzah di Medan. Allah alam bissawab, ya. Kalau dia mengatakan misalnya, ya sudah kita pisah saja. Ya sudah kita pisah saja misalnya. Maka kita tanya, apakah Anda mentalak saya atau tidak? Artinya sang istri mentalak. Istri bertanya, apakah kalimat kamu, ya sudah kita pisah saja? Sang istri hendaknya bertanya, apakah maksud kamu saya sudah ditalak? Kalau sang suami berkata, iya sudah ditalak, maka jatuh talak satu. Ya, maka jatuh talak satu. Sama seperti sang suami berkata, ya sudah pulang saja sana ke rumah orang tuamu. Maka sang istri hendaknya bertanya, maksudnya apakah kamu sudah mentalak saya? Kalau suami bilang tidak, saya tidak mentalak kamu, kamu pulang aja dulu, saya lagi marah. Ya sudah tidak talak. Tapi kalau dia katakan, iya saya sudah mentalak kamu, pulang sana ke rumah. Nah, ini ya sudah talak satu. Walaupun seharusnya seorang suami tidak mengeluarkan dari istrinya, ya tidak boleh mengeluarkan istrinya dari rumah, apalagi masih talak satu. Ya, begitupun seorang suami berkata, ah saya sudah tidak perlu kamu lagi. Nah, itu istri harus bertanya. Itu maksudnya apa? Apakah maksudnya kamu sudah menceraikan saya? Kalau suami berkata, iya saya sudah menceraikan kamu, maka jatuhlah talak satu. Tapi beda kalau suami berkata begini, kamu sudah saya talak. Si istri gak perlu bertanya, maksudnya saya suruh pulang. Maksudnya saya sudah dicerai, ya talak. Ya. Dan suami pun tidak bisa mengatakan dia bercanda. Ada tiga hal yang kalau diucapkan dengan sungguh-sungguh, maka dia sungguh-sungguh. Tapi kalau diucapkan dengan bercanda, tidak sungguh-sungguh, maka dia dianggap sungguh-sungguh. Salah satunya adalah talak. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah ingin bertanya, saya mengidap penyakit hipertensi dan pembesaran jantung. Saya berobat dengan dokter sudah bertahun-tahun. Sekarang saya tambah dengan memakai kalung dari batu yang ada impra merah. Katanya untuk melancarkan peredaran darah ke seluruhan tubuh. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa dan termasuk syirik? Allah alam bisawab ya. Kalau batu itu adalah batu yang memang secara ilmiah, secara ilmu kedokteran bisa melancarkan peredaran darah, bukan karena ilmu gaib, tetapi dikarenakan sifat panas yang ada di dalamnya, atau karena karakteristik tertentu, dan itu dibuktikan dengan laboratorium, dengan penelitian ilmiah dari para dokter dan lain sebagainya, maka tidak masalah. Tapi kalau itu hanyalah batu biasa yang kita dapatkan dari orang pintar, atau kita dapatkan dari sumber yang hanya iklan saja di televisi, tanpa ada pembuktian secara ilmiah, tanpa ada pembuktian secara ilmu kedokteran, tentunya seorang muslim ya menghindari hal-hal yang seperti itu. Ya menghindari hal-hal seperti itu. Ada hadis yang sahih bahwa ada sahabat Rasulullah, ya hadis Imran ibni Husain, bahwa Nabi melihat di kelingkingnya atau di tangannya ada cincin yang terbuat dari kuningan. Maka Nabi berkata, "Ma hadhihi?" Itu cincin apa yang kamu pakai? Maka dia berkata, "Inna ma hiya minal wahinah." Cincin ini agar saya tidak mudah sakit ya Rasulullah. Agar saya tidak mudah sakit. Maka Rasulullah berkata, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan." Lepaskan cincin itu. Justru cincin itu yang membuat engkau lemah. Dan seandainya engkau meninggal, sedangkan cincin itu masih ada di tanganmu, maka engkau tidak akan beruntung selamanya. Ini kalau kita meyakini bahwa tanpa ada rekomendasi dokter, tidak ada penelitian ilmiah, cuma diyakini karena kecincinannya saja, atau karena dia diberikan oleh Syekh Fulan, atau dikarenakan oleh Mbah Fulan, tentunya itu adalah perkara yang dilarang oleh syariat. Tapi kalau itu ilmiah, misalnya saya menggunakan minyak kayu putih digantung di sini, ya orang bilang supaya tidak kena COVID dan lain sebagainya, Allah alam bisawab, itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Allah alam bisawab. Dari Ummu Farah di Jawa Barat, di kampung saya ada pasutri yang belum punya, maksudnya apa ini? Yang belum punya anak maksudnya ya, barangkali. Lalu karena ada suatu sebab, akhirnya si istri berangkat lagi sebagai TKW ke Taiwan. Setelah beberapa waktu dia pulang dalam keadaan hamil. Si suami menerima keadaan istrinya, tapi si istri tidak mau. Dia mau cerai karena nanti akan menikah dengan laki-laki. La haula wala quwata illa billah. Sekarang mereka sudah jadi keluarga, anaknya sudah besar. Hal itu tidak dipermasalahkan masyarakat sekitar. Itulah yang dikatakan dalam hadis ya. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Wattaqu, takutlah kalian dengan satu bencana, dengan satu fitnah, dengan satu hukuman, la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, yang tidak khusus menimpa orang-orang yang berbuat dosa di antara kalian. Jadi ada hukuman Allah, saudaraku sekalian, yang mana hukuman itu, kalau sudah datang, bukan hanya ahli maksiat yang kena. Bahkan yang tidak bermaksiat pun, bahkan yang ahli ibadah pun kena. Ibnu Abbas berkata, maksud dari ayat ini, apabila di satu kampung terjadi perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, perbuatan yang bertentangan dengan syariat, dan mereka, warga kampung itu, bisa mengingkarinya, tokoh masyarakat, kiai, ustad, ulama, pejabat, bisa mengingkari hal itu. Tetapi mereka diam. Dan mereka tahu, ya, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka saat itulah ayat ini berlaku. Apa itu? Wattaku fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian atas satu fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Artinya tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau ada yang menasehati, tidak mau ada yang mengingatkan, tidak mau ada yang menegakkan hujah. Itu bahaya sekali ma'asyiral muslimin. Ya. Dan itu menunjukkan giroh agama kita menurun. Rasa cemburu ketika agama kita dilanggar itu hilang. Kalau dulu tidak. Ya, kalau kita baca apa namanya? Buku-buku apa namanya Buya Hamka dan lain sebagainya yang menceritakan bagaimana budaya di Minangkabau dan lain sebagainya, atau di banyak negeri di Indonesia, ya, bagaimana mereka menjaga kehormatan putri mereka agar tidak jatuh ke dalam perzinahan, itu luar biasa. Tapi kalau sekarang biasa, nikahkan saja selesai. La haula wala quwata illa billah. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak? Dengan Ijenal di Jawa Timur. Silakan, Bapak. Ustaz, adakah larangan ataupun kaedah yang ketika kita memakan, misalnya saya mengambil nasi dari tempat nasi, Ustaz, di situ kan asapnya mengepul, ataupun saya menggoreng, ataupun minuman yang mengepul asapnya, adakah larangan ataupun kaedah, Ustaz, yang atau Rasulullah benci? Apakah itu termasuk haram jika makanan itu panas ataupun mengepul uapnya saya makan, ataupun hanya sekedar makro, Ustaz? Nah, apakah yang makanan yang beruap itu tidak apa-apa dimakan, Ustaz? Ya, artinya kalau keburu adem tidak enak juga, Ustaz. Bisa nalap kalau kopi kalau diminum adem-adem kan kurang enak, Ustaz. Iya, baik, Pak. Nah, yang kedua, Ustaz. Baik. Nah, apakah kita boleh fanatik kepada kitab Ibnu Talibin, Ustaz, secara kolaborasi Sarafatul Bari, Ustaz, artinya kita Sarafatul Munain atau Fatul Qorib Ibnu Talibin, artinya kita sepenuhnya dari awal sholat sampai kehidupan sehari-hari itu fanatik terhadap kitab tersebut, Ustaz. Dari wudu, dari cara berpakaian, cara ini dan itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, ya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan atau meniup sesuatu yang panas. Ya, dilarang meniup sesuatu yang panas atau memakan sesuatu yang masih panas. Lalu Nabi memerintahkan membiarkan sampai hangat supaya bisa dimakan. Tentunya ini lebih kepada permasalahan adab. Oleh karenanya kebanyakan para ulama menghukumi ini sebagai sesuatu yang makruh. Karahiyatut tanzih. Ya, bukan karahiyatut tahrim. Tetapi sesuatu yang makruh dengan spesifikasi karahiyatut tanzih. Ya, karahiyatut tanzih itu ya sesuatu yang apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi kalaupun dia melakukannya, maka dia tidak dianggap berdosa. Ya, dia tidak dianggap berdosa. Ya, dan ini pendapat, seingat saya, adalah pendapat jumhur. Ya, larangan meniup makanan itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah adab, dan sesuatu yang sifatnya adab umumnya dalam fikih itu dihukumi sebagai sesuatu yang sifatnya apa? Makruh. Ya, sesuatu yang sifatnya makruh. Ya, Allah alam bisawab ya. Ya, dan tentunya komitmen dengan apa yang diajarkan oleh Nabi lebih sempurna. Ya, walaupun ada kondisi di mana bagi sebagian orang mereka punya urf atau kebiasaan kalau memakan sesuatu itu kalau dalam kondisi sudah dingin tidak enak. Maka disiasati saja, ya, tidak kopinya tidak ditunggu sampai dingin, tetapi ya hangat sehingga tidak menimbulkan doror, tidak menimbulkan keburukan atas diri kita, baik itu bahaya apa namanya bertemunya napas kita dengan apa dengan panas yang muncul yang bisa membahayakan tubuh kita atau lidah yang mungkin melepuh dan lain sebagainya. Dan Rasulullah adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya, beliau memperingatkan umatnya dari sesuatu yang berbahaya. Ya, dalam hadis dikatakan naha Rasulullah SAW ayyatanaffas fil ina. Rasulullah SAW melarang apa namanya bernapas misalnya ketika kita minum. Dan itu semua larangan yang sifatnya maslahat. Dan kalau kita menyelisihinya, walaupun dia perkara yang mungkin dianggap kecil, tetapi kalau kita biasa menganggap kecil perintah Nabi itu berbahaya. Berdasarkan firman Allah di akhir surat An-Nur, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada, khawatir orang yang menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasul, antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Imam Ahmad bin Hanbal ketika menafsirkan kata fitnah, ay asyirik. Beliau katakan artinya syirik. Kenapa kok fitnah diartikan syirik? La'alla, kata beliau, mungkin saja orang yang menyelisihi perintah Nabi, yaqa'a fi qalbihi syai'un. Muncul sesuatu di hatinya, yaitu rasa bahwa apa yang dia pilih sebagai satu kebiasaan lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh Nabi. Tentunya dia akan halak, kata beliau, akan binasa ketika rasa itu muncul. Dan rasa itu tidak datang kecuali bagi orang-orang yang biasa menyelisihi sunnah Nabi. Ya, itu yang pertama. Masalah yang kedua, apakah boleh kita fanatik kepada Fathul Mu'in? Tentunya bahasanya bukan fanatik. Karena dalam agama kita, bukan fanatik ya sifatnya. Karena fanatik itu saya khawatir konotasinya menjadi agak negatif. Tetapi kalau pertanyaannya boleh tidak mengamalkan apa yang ada dalam kitab Fathul Mu'in, tidak masalah. Tetapi seorang penuntut ilmu haruslah senantiasa tidak merasa cukup. Artinya dia belajar terus-menerus. Belajar dari satu tingkatan kitab ke kitab yang lebih tinggi, kepada kitab misalnya Umdatus Salik, lalu ke kitab yang lebih tinggi Minhajut Talibin, atau kepada yang lebih tinggi lagi kitab-kitab Syarah Minhaj, atau yang lebih tinggi lagi misalnya Al-Majmu atau Al-Um, dia tidak merasa puas. Tetapi kalau sementara waktu ini dia baru diberikan nikmat oleh Allah untuk belajar kitab Fathul Mu'in, dia membaca dalil-dalilnya, ya diamalkan tidak masalah. Ya itu tidak masalah. Tetapi dia jangan pernah merasa puas untuk terus belajar dan terus belajar agar dia terbuka pikirannya, agar dia bisa mengamalkan semakin dekat dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Ada Ibu Lia di Jawa Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Gini Ustaz. Halo Ustaz. Iya. Saya mau bertanya Ustaz ini tentang membaca surat Al-Fatihah setelah berdoa. Itu apa ada sunahnya ya Ustaz? Apa Ibu? Membaca surat Al-Fatihah setelah berdoa itu apa ada sunahnya ya Ustaz? Baik. Itu saja Ibu. Ya, yang kedua kan kalau sebelum ngaji biasa saya mengikuti pengajian itu sebelum ngaji itu ada doa ini Ustaz. La ilaha illallah la maujuda illallah la ilaha illallah la maksuda illallah dan seterusnya itu. Apa memang sebelum pengajian itu memang ada aturan harus berdoa dulu doa seperti itu ya Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Ya, itu saja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setelah berdoa ada perintah untuk membaca Al-Fatihah? Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu ada dalil yang khusus yang memerintahkan kita setelah berdoa membaca Al-Fatihah. Ya, saya tidak tahu ada dalil khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa kita akhiri dengan Al-Fatihah. Yang saya tahu dari keterbatasan ilmu saya, itu berdoa itu dimulai dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dilanjutkan dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu disambung dengan meminta. Sebagian ulama menambahkan dengan beristighfar, memohon ampun, baru setelah itu meminta apa-apa yang kita minta. Dan hadis-hadisnya sahih terkait dengan hal itu. Ya, termasuk yang menjadi dalil adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu dimulai dengan puji-pujian. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Itu semua puji-pujian. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ikrar kita bahwa kita setia beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah, lalu baru kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Jadi setelah rangkaian pujian itu ditutup dengan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Tapi kalau kita kembalikan ke 4 ayat sebelumnya, itu berisi puji-pujian, barulah meminta. Dalam hadis dikatakan doa tidak dikabulkan bagi orang yang tidak bersolawat kepada aku. Oleh karenanya kita bersolawat. Setelah memuji Allah, lalu kita bersolawat, ya, memohon ampun, lalu setelah itu kita meminta apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya tahu, ya. Dan ditutup dengan salawat, ya. Wa sallallahu ala nabina Muhammad misalnya, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang saya tahu. Adapun secara khusus menambahkan bacaan Al-Fatihah di akhir doa, saya tidak tahu ada ada dalil khusus yang disebutkan dari Rasulullah atau dari perbuatan para sahabat, ya. Walaupun Al-Fatihah adalah sebaik-baik surat di dalam Al-Qur'an, satu surat yang tidak pernah diturunkan kecuali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu surat yang memiliki banyak keutamaan tentunya, ya. Misalnya Nabi mengajarkan kita kalau kita mengunjungi orang sakit itu dibacakan Al-Fatihah. Ya, karena dalam hadis Nabi mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah surat ruqyah. Surat ruqyah. Allahu a'lam bissawab. Adapun yang kedua, la maujuda illallah sampai akhir, itu pun saya tidak tahu ada zikir seperti itu sebelum kita menuntut ilmu. Ya. Ya, menuntut ilmu tentunya, ya, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah waktu di mana para malaikat turun membentangkan sayapnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apakah ada doa khusus terkait dengan menuntut ilmu? Saya tidak tahu. Yang saya tahu ada hadis bahwa barang siapa yang duduk di majelis ilmu lalu dia membaca di akhir subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yaitu doa kafaratul majelis, maka niscaya akan diampuni dosa-dosa yang terjadi di majelis tersebut, baik ucapan, perbuatan dan lain sebagainya, ya. Adapun di awal yang ada, Nabi itu kalau ingin menyampaikan nasihat atau pesan, beliau memulainya dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina sampai akhir. Itu namanya khutbatul hajah, itu ditaruh di depan. Dan itu yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang keenam dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapa zaman sekarang jarang terjadi hukum rajam bila ada yang berzina? Ya, karena kebanyakan negara di dunia tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang diterapkan adalah aturan yang datang dari Belanda, aturan yang datang dari Swiss, aturan yang datang dari Perancis. Itu yang sekarang diadopsi dan dijadikan hukum di negara-negara yang mayoritasnya Muslim. La haula wa la quwata illa billah. Pertanyaan yang ketujuh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Maluku, cara mandi janabah yang sesuai dengan sunnah bagaimana? Cara orang istihadah kalau mau sholat. Mandi janabah tentunya sudah pernah kita bahas ya. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama adalah dimulai dengan membasuh kemaluan. Jadi kemaluan kita cuci sampai bersih pakai sabun. Setelah itu disambung dengan mencuci tangan. Setelah mencuci tangan kita berwudu. Setelah berwudu kita menyiram kepala minimal 3 kali, memastikan air merata ke seluruh bagian kulit kepala. Lalu setelahnya syikkil aiman, membasuh bagian kanan, berpindah ke bagian kiri, lalu ditutup dengan menyiram beberapa 3 kali minimal air ke bagian kaki. Itu tata cara mandi janabah yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun masalah salat untuk orang yang istihadhah, ini pun sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Nabi. Yang pertama, orang yang istihadhah hendaknya dia menghitung masa haidnya. Rasulullah berkata, "Da'is shalah ayyama aqra'ik." Tinggalkan salat di hari-hari di mana engkau biasa haid. Kalau memang dia biasa 6 hari haid, maka 6 hari dia tidak salat. Fa idza adbarat ya faghsili ankidam wa salli. Apabila masa haid itu sudah habis, maka mandi besarlah, niat mandi besar, kemudian sholatlah. Hanya saja Nabi mewajibkan satu hal dan mensunnahkan satu hal. Mewajibkan satu hal yaitu berwudu likulli sholah. Hendaknya berwudu untuk setiap kali sholat. Itu wajib bagi wanita yang istihadhah. Setiap kali sholat dia wajib wudu. Yang kedua, disunnahkan baginya untuk mandi minimal 3 kali. Mandi di waktu subuh, mandi di waktu zuhur dan asar, dan mandi di waktu maghrib dan isya. Ya, dan hendaknya dia menutup, mohon maaf, tempat keluarnya darah dengan kapas atau dengan pembalut dan lain sebagainya. Allah alam bissawab, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.